Larangan. Lantaran dina poe Jumat fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa 'atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat aya hiji jam, aya hiji waktu anu henteu pati ngakuran manusia. Seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Apakah tas subuh apa jam genep apa jam 7 apa 8 9 10 apakah jam 12 apakah mantas Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh pulsa poe Jumat teh ulah ka mana-mana. Ulah ka mana coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atuh jam 12 kabehan ngintip jam 12. Atawa jam 1 ngintip jam 1. Pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet-sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae ge kelantas bae bae. 10 tasbehna, 9 jual. Atuh siapa jualan kene bae. Nah, ieu pa Jumat lain lalagaan. Sebut naga Sayyidul Ayyam raja na poe poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabah na teh sabada azan Jumat. Sabada azan tah sabada azan didinya waktu ijabah ciksa kaos sabada sholat sunnah. Begitu azan langsung sholat sunnah setelah sholat sunnah. Ciksa kaol ma memeh imam naik ka mimbar. Jadinya gegeraan menta. Begitu imam keur naik. Ah, ya Allah menta dunia ngabusi. Mobil, mobil. Teparugu. Ulah di empat-empat isin. Jerohate baik. Siksa kaol ma antara khutbah dua. Khutbah kahiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah. Siksa kaol ma beres khutbah kadua memeh dilaksanakeun salat Jumat. Siksa kaol ma tah salat Jumat. Siksa kaol deui mah jam hiji. Ciksa kaol deui mah bada asar. Ciksa kaol deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ingin ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas urang mentang geus. Dibere langsung. Asal urang pas di waktu eta geus. Masyaallah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaan malam-malam ganjil padahal mah gitu. Kebiasaan malam lilikuran padahal teh gitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abeh nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aja Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibenta-benta ke kieu asa di mana? Tunduh. Tak iya ge waktu ijabah teh kos kitu. Pa Jumat. Guys, nomor hiji pa Jumat. Nomor kadua